Simpan saja di dalam hatimu, tak perlu semua diungkapkan. Segala apapun yang kan kau rasakan sendiri, hanya kau yang rasakan. Ada batas yang masih menyimpan rahasia. Kenyataan tak bisa diungkapkan. Oh, perjalanan dirimu untukmu, jadikanlah rahasia, simpanlah di hati. Yeah, tak semua orang sendiri, hanya kau.